warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jemaah yang berada di Masjid Radhus Salihin, para pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita di atas hidayahnya, menunjukkan kepada kita bagaimana memahami hidayahnya. Karena kalau kita salah dalam memahami hidayah Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan terjerumus kepada kesesatan. Oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Sebab kalau tidak, kita juga akan terjerumus jika tidak mengikuti pemahaman mereka. Oleh sebab itu, di sini dibahas ya oleh Al-Qayyim ya, al-iqtirar bil fahmil fasid fil Quran was Sunnah. Terkecohnya atau tertipunya seseorang ya dengan pemahaman yang rusak, dengan pemahaman yang sesat, dengan pemahaman yang salah terhadap Quran dan Sunnah. Ya, qala al-muallifu rahimahullah taala, beliau berkata, semoga Allah menghormatinya, wa minhum man yaghtarru bi fahmin fasidin fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil Qur'ani was Sunnah. Di antara mereka ada yang ya yang salah, yang terkecoh dalam memahami dengan pemahaman yang rusak yang ia pahami, dan orang-orang yang semisalnya ya, dari nas Al-Qur'an maupun sunnah. Ya. Fattakalu 'alaihi ketika liba'dihim 'ala qaulihi ta'ala. Maka mereka menyandarkan diri kepada pemahaman yang rusak tadi. Ya. Sebagaimana sebagian mereka memahami firman Allah, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Maka sungguh Allah Tuhanmu akan memberikan engkau dan engkau akan ridho. Ya. Apa mereka memahaminya? Qalu wa huwa la yardha an yakuna fin nari hadun min ummatih. Ya. Bahwa mereka memahami dengan mengatakan nabi tidak rela bahwa seorang dari umatnya itu masuk ke dalam api neraka. Secara mutlak seperti itu. Ya. Nah, ayat ini terkait dengan apa? Dengan syafa'ah. Bahwa Allah akan memberikan syafa'ah kepada nabi, memasukkan orang ke dalam surga, ya, atau mengeluarkan orang dari api neraka. Nah, namun dipahami bahwa nabi tidak rela, ya, umatnya masuk ke dalam api neraka. Sementara banyak ayat-ayat ancaman dan juga orang-orang masuk neraka. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman tersebut kata beliau, wa hadza min akbahil jahli wa abyanil kadhibi alaih. Dan ini termasuk seburuk-buruknya kebodohan dan sejelas-jelasnya kedustaan atas nama nabi. Ya. Kenapa فَإِنَّهُ يَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Karena sesungguhnya Nabi itu ridho, rela dengan apa yang diridhai oleh Allah Rabbuhu Azza wa Jalla. Ya. Wallahu ta'ala yardihi ta'dhibal zalamah wal fasaqati wal khawanati. Ya. Dan Allah ta'ala meridhai, ya, Nabi SAW untuk apa? Untuk mengazab orang-orang yang zalim, untuk menyiksa, mengazab orang-orang yang fasik dan orang-orang yang berkhianat, wal musirrin 'alal kaba'ir, dan juga orang-orang yang selalu berada di atas dosa besar. Fahasya rasuluhu alla yardha bima yardha bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Dan jauh sekali Rasulullah SAW, ya, untuk tidak ridho dengan apa yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi perhatikan di sini, ada orang-orang yang memang pemahaman rusak, ya. Dan memang manusia itu punya dua sifat dasar, ya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu jahil dan dolim dan jahil, ya. Dolim su'ul iradah, jahil su'ul fahmi. Su'ul iradah niatnya buruk, su'ul fahmi pemahamannya buruk. Maka kalau keduanya berkumpul, terjadilah musibah besar. Seandainya salah satu saja nempel pada kita musibah, apalagi dua-duanya, ya, sudah pemahamannya rusak, orangnya punya niatan yang tidak baik, niatan yang jelek. Maka apa? Dengan niatan yang, dengan keinginan, ya, su'uli rodah, keinginan yang jelek tersebut, ditambah dengan pemahaman yang rusak, terjadilah kerusakan. Ya. Dengan tujuan politik mengharamkan ta'adud, mengharamkan poligami. Udah niatnya jelek, ya, jeleknya rusak, mengharamkan apa? Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang berangkat dari orang-orang yang jahil, yang bodoh terhadap agama ini. Ya. Nah, pemahaman seperti ini, ya, banyak terjadi, sehingga apa? Sehingga membuat sesat dirinya dan juga membuat sesat orang lain. Ya. Membuat sesat dirinya dan sesat orang lain. Dallu wa adallu. Inna Allaha la yanzu apa Allah taala, Inna Allaha la yabdul ilma intiza'an yantazi'u 'ala al-'ibad walakin yabdul ilma biqabdi al-'ulama hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu rusan juhala fasilu fa'tau bighairi 'ilmin fadallu wa dallu. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sebenarnya pada hamba, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika sudah tidak ada orang alimnya, maka orang-orang mengangkat ru'usan juhala, orang-orang bodoh sebagai tokoh. Ya. Orang-orang bodoh sebagai tokoh, ru'usan juhala. Ya ini. Masuk ilmu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadullu wa adullu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ini para jamaah. Ayat ini sebenarnya adalah untuk syafaat yang diberikan kepada Nabi. Ya. Dan syafaat dengan syarat Allah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat, dan Allah ridho kepada siapa yang diberi syafaat. Tentu bagi orang-orang yang melakukan kedoliman seperti kesyirikan, tidak mungkin mendapatkan syafaatnya Nabi. Ya, sehingga jangan berharap syafaat Nabi. Nabi tidak rela umatnya masuk neraka. Ini masuk dapat syafaat ini. Sementara melakukan kesyirikan. Ya, dan Nabi sendiri beliau sudah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa? likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni akhbatu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan, dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia. Sementara aku simpan doaku dari kiamat sebagai syafaat bagi umatku, dan syafaat itu insya Allah akan didapatkan bagi mereka yang mati tidak syirik. Nah ini, kalau syirik dia neraka. Meskipun banyak baca selawat, kalau minta-minta sama kuburan, tawassul kepada kuburan, ya. Nah ini para jemaah rahmat Allah. Maka apa? Maka kita tidak boleh terkecoh dengan pemahaman, ya, yang fasid tadi, pemahaman yang rusak. Ya. Seperti juga kata beliau, berikan contoh. Ketika libat dihim ala qawlihi ta'ala, inna allaha yafirud dunuba jami'a. Sebagai mana juga orang yang bersandar sebagian mereka kepada firman Allah surat Az-Zumar ayat 53 bahwa Allah mengampuni dosa semuanya. Bersandar pada ayat ini, ini betul ayat ini, tapi pemahamannya rusak. Wa hadza aidan min akbahil jahli. Ini termasuk juga seburuk-buruknya kebodohan. Sehingga mengatakan fa inna syirka dakhilun fi hadhil ayat. Syirik juga masuk kepada ayat ini. Fa innahu ra'sud dunubi wa asatuha. Dan syirik merupakan pangkal dari dosa. Merupakan asas dasar dari segala dosa. Wa la khilafa anna hadhil ayah fi haqqi ta'ibin, katanya. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa ayat ini adalah untuk orang yang mau bertobat. Untuk orang yang mau bertobat. Fa innahu yaghfiru dzamba kulli ta'ibin min ayyi dzambin kana. Maka Allah akan mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dari dosa apa saja. Ya, dari dosa apa saja. Walau kana fil ayah fi haqqi wa ditaibin. Kalau ayat ini khusus untuk orang yang taibin, ya, bukan orang yang bertobat. Ya. Jika ya, ayat ini fi haqqi ghairi at-taibin, hak orang-orang yang bukan bertobat, la baqalat nususul wa'id kulluha, maka batallah nas-nas ancaman semuanya. Wa hadithu ikhraji qaumin minal muwahhidin minan nar bisyafa'ah, dan juga hadis-hadis yang mengeluarkan orang-orang yang muwahhidin dari api neraka dengan syafa'ah. Ya. Nah ini maksudnya adalah orang yang salah dalam menyandarkan kepada ayat, ya, bahwa ayat ini innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, ya, khusus orang-orang yang bertobat saja. Kalau tidak tobat maka tidak diampuni, ya, termasuk dengan syirik. Sementara akidah Ahlus Sunnah, syirik itu memang kalau belum minta ampun tidak diampuni. Tapi selain syirik, seandainya belum minta ampun, bisa tidak diampuni? Jawabannya bisa diampuni, ya, dan bisa tidak. Maka kata beliau, wa hadza innama ata sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmi. Maka ini sesungguhnya yang berkata seperti itu, dia mengatakan yang seperti itu karena sedikit ilmu dan sedikitnya pemahaman. Oleh karena itu wajib, ya, afala yatadabbarunal Qur'an, walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu, tidaklah mereka itu mentadabbur Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an datang dari sisi selain Allah, akan banyak yang namanya pertentangan. Ya, fa inna subhanahu wa ta'ala amma wa atlaqo. Ya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ya mentakmim dan mutlakkan, ya. Mengumumkan dan memutlakkan bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa semuanya. Ya. Kemudian fa'ulima annahu arada ta'ibin. Kemudian diketahui oleh orang tersebut fa'alima atau ulima annahu arada ta'ibin. Ia dimaksud bagi orang yang bertobat. Wa fi surati An-Nisa khusus wa kuyyid. Dan surat An-Nisa ya diberi takhsis, diberi takyid, diberi ikatan, penghususan. Itu apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tentu bagi yang belum bertobat, dan mengampuni dosa selain itu meskipun belum bertobat, liman syaa, bagi yang Allah kehendaki. Ya, fahbarallahu subhanahu annahu la yaghfiru syirka. Allah telah memberitahu bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa akhbara annahu yaghfiru ma dunah, dan mengampuni dosa selain itu. Walau kana hadza fi haqqit ta'ib, seandainya ayat tersebut hanya untuk orang bertobat, lam yufarriq baina syirki wa ghairihi, maka Allah tidak akan membedakan antara syirik dan yang lainnya. Ya. Jadi ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an tadi dipahami ya bagi hanya orang-orang yang bertobat saja. Kalau yang tidak bertobat ya tidak masuk ke dalamnya. Ini tentu salah. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya orang yang punya dosa besar belum minta ampun selain syirik ya, jika Allah menghendaki apa tahta masyiatillah, jika Allah menghendaki Allah mengadabnya dengan keadilannya, jika Allah menghendaki Allah mengampuninya dengan rahmatnya ya. Nah disinilah keistimewaan Ahlus Sunnah, yaitu apa? Al-jam'u bainal adillah, dikumpulkan semua dalil. Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ketika dia membawa dosa, artinya apa? Sudah bertobat atau belum? Belum. Dan ketika dia menghadap Allah dengan dosa sepenuh buminya itu, dia tidak syirik, muwahhid, maka Allah akan bawa ampunan. Kapan? Kalau Allah mau. Kalau Allah berkehendak, tahta masyiatillah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ya mengampuni orang-orang yang mati syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Maka bersandar kepada bahwa Allah akan mengampuni dosa semuanya, kemudian dikatakan hanya bagi orang yang bertobat. Ya, semuanya syirik dan tidak syirik. Kalau syirik memang harus tobat, kalau tidak neraka selama-lamanya dan diampuni. Tapi selain syirik, ulama membagi dengan detail Ahlus Sunnah. Dolim ada tiga macam. Dolim kepada Allah, dolim kepada dirinya, dolim kepada orang lain. Dolim kepada Allah syirik. Kalau belum bertobat, sampai mati neraka untuk selamanya. Dolim kepada orang lain, diserahkan kepada orang lain, minta maaf. Kalau enggak nanti dikipas di kontoroh. ya, diambil nanti pahala-pahalanya sebagaimana hadis orang yang bangkrut. Nah, zalim kepada dirinya antara diri dengan Allah selain dosa syirik, itu diampuni oleh Allah meskipun dia belum minta ampun apabila Allah menghendaki. Makanya dikatakan tahtah masyiatillah, ya, ahlul kabair tahta masyiatillah. Ini akidah ahlus sunnah, bahwa orang pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampunkan dia dari dosanya, ya, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga dengan rahmatnya. Kalau Allah berkehendak, dimasukkan dia ke dalam neraka dengan keadilannya dan tidak kekal. Nah, inilah kesimpulan-kesimpulan ahlus sunnah wal jamaah, sehingga menjadi satu keyakinan akidah bagi ahlul kabair, ya, bagi pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar selain syirik, ya, tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya dalam api neraka dengan keadilan Allah dan tidak tetap. Jika Allah menghendaki, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Nah, ini ya, semuanya masuk. Sehingga apa? Tidak bertentangan antara Az-Zumar 53 dengan An-Nisa 48. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Jadi semuanya di sini apa? Apakah masuk syirik? Nah, tentu di sini ditakhsis dengan An-Nisa 48, kecuali syirik. Kalau tidak minta ampun, tidak bisa. Gitu. Kemudian di sini, bagi yang minta ampun, meskipun dosa besar, oh tidak, ditakhsis dengan An-Nisa. Ditakyid, muqayyid dengan masyiatillah. Kalau Allah menghendaki, ya, bagi yang belum minta ampun, bisa saja diampuni. Nah, ini. Ya. Maka, kalau kaidah dalam masalah mengamalkan ayat-ayat umum, ya, memang kita wajib, ya, beramal dengan ayat-ayat atau hadis-hadis umum selama belum datang mukhassisnya, ya, yaitu wujubul amal bil am hatta ja'al mukhassis. Wajib mengamalkan umum selama belum datang mukhassis yang mengkhusus. Kalau sudah ada mukhassis, takhsis, ya, ada takhsis, ya. Jadi Az-Zumar 53 umum, takhsisnya An-Nisa 48. Diampunkan dosa semuanya, sudah. Wah, sudah bebas, sudah. Merasa diampun semuanya. Dan itu dikatakan bagi orang yang bertobat, ya. Bagi yang tidak bertobat, tidak. Ah, bagi yang bertobat, iya, untuk syirik harus tobat. Kalau tidak tobat, gugur semua amalnya. Tapi untuk yang selain syirik, ya, muqayyad dengan masyiatillah. Ini penting, ya, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Sebab setiap ada kajian-kajian, ya, saya di beberapa tempat kajian-kajian umum, saya tanya kepada jamaah, kalau orang berbuat dosa besar selain syirik, belum minta ampun, bagaimana kedudukan dia? Langsung surga atau neraka? Dulu hampir 95% jawab masuk neraka dulu. Nah, ini, ya, padahal apa? Akidah ahlus sunnah, ahlul kabair, ya, orang yang melakukan dosa besar selain syirik, kalau dia meninggal dalam keadaan bertauhid, apa tadi? Tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Maksudnya, kalau Allah menghendaki untuk dimasukkan neraka, masuk neraka. Dengan apa? Dengan keadilan Allah. Dan tidak kekal. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada keimanan meskipun sebesar biji dzarrah. Ini para jemaah, ya, tidak kekal. Tapi tentu kita tidak ingin, ya, oh nggak apa-apa, nggak kekal, kemudian semaunya kita, jangan, ya, jangan nyentuh sedikit pun api neraka. Dan kalau Allah menghendaki masuk surga langsung dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dengan syafaat Nabi. Beliau bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Atau kata Syaikhul Islam, karena apa? Karena kesabarannya ketika mengalami musibah. Karena musibah itu menghapus dosa. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatun syakuha illa kafarallahu min khotoyahu. Rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, bencana, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, apa saja yang tidak menyenangkan hati. Aduh kok begini, ini, ya. Bahkan duri yang menusuk kakinya itu akan menghapus dosa-dosa. Nah ini, ya. Tapi dengan catatan harus muwahhid. Harus dia mati dalam keadaan bertauhid. Oleh karena itu, mengapa para ulama dari zaman ke zaman mereka selalu, ya, mendakwahkan dengan serius, dakwah dengan sungguh-sungguh, mengajak manusia untuk menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mereka mengambil bagian dengan kitab-kitab yang mereka tulis. Coba perhatikan dari zaman ke zaman, ya. Kenapa? Karena pentingnya tauhid ini. Dengan tauhid, ya, harapan besar untuk mendapatkan ampunan Allah Rabbul Alamin. Karena zaman kita ini, ya, sudah disampaikan Nabi, di antara alamatus saat, tanda hari kiamat, banyak orang mati mendadak. Itu tanda hari kiamat. Banyak orang mati mendadak. Sehingga apa lagi, berapa kali saya pasrah ini apa baru saja ngobrol meninggal, ya, baru saja tadi biasa tidak lama meninggal di tempat duduknya, meninggal di kantornya, ya, maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi belum punya kesempatan untuk bertobat. Namun tauhid harus tetap dipegang erat-erat. Ya, sehingga kalau memang belum sempat bertobat, Allah Ta'ala panggil nyawa dengan mendadak, entah dengan serangan jantung atau yang lainnya, kecelakaan, musibah, bencana-bencana alam. Bertauhid, belum sempat bertobat. Ini akidah Ahlussunnah, diharapkan, ya, Allah berkehendak untuk memberikan ampunan. Nah ini, ya. Maka betapa indahnya pemahaman as-salaf, pemahaman salafus saleh, pemahaman Ahlussunnah, berbeda dengan khawarij, berbeda dengan murji'ah. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar neraka untuk selamanya. Ya, murji'ah mengatakan apapun dosa yang dilakukan tidak berpengaruh kepada imannya. Mu'tazilah mengatakan, ya, fil manzilah baina manzilatain, dia berada di satu kedudukan di antara kedudukan, tidak iman, tidak kafir, tapi tetap ujung-ujungnya sama neraka untuk selamanya. Nah ini, ya, tidak konsis. Kalau kita perhatikan pemahaman ahlul bidah tidak konsis, mesti ada tanatuk, ada ta'aruf, ada apa, kontradiksi, ya. Kalau kita perhatikan pemahaman Ahlussunnah konsis, para jemaah rahmatnya Allah, dan tidak membuang ayat satu mengangkat yang lain, tidak membuang hadis sahih yang satu kemudian mengangkat yang lain. Ya. Keistimewaan mereka al-jam'u bainal adillah, dikumpulkan semua dalil. Nah, ditakhsis mana yang am, ditakyid mana yang mutlak. Ya. Kemudian kalau perlu ada nasah dinasah. Ya, begitulah para jemaah rahmati Allah. Oleh sebab itu, ya, di sini beliau sampaikan tentang tertipunya orang-orang dengan pemahaman yang sesat, yang salah. Berdalil. Diangkat ayatnya, dibawa hadis betul. Tapi bukan pada tempatnya. Oleh sebab itu, dakwah yang hak ini mengajak kepada kita dengan pemahaman salafus soleh, ya, ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, ala fahmi salafus soleh, memahami atau mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, ya, tidak ditinggalkan ayat kemudian diambil yang lainnya, tidak ditinggalkan hadis kemudian diambil yang lainnya. Kemudian beliau juga memberikan contoh lagi, kal-tirari ba'dil juhal biqaulihi ta'ala, ya. Jadi kata-kata bodoh ini bukan ucapan-ucapan yang ini, ya, memang bodoh. Kalau kita ini selalu minta penghalusan, ya, mintanya penghalusan. Jangan berkata bodoh apa tidak bisa. Jangan berkata bodoh apa tidak tahu. Kalimat yang diberikan itu akan memiliki kekuatan, dampak bagi yang mendengar, ya. Dengan mengatakan kaltiro riba dil juhal, sebagaimana tertipunya sebagian orang-orang yang bodoh. Nah, itu juhal. Karena kebodohan kematian, al-jahlu mautun qabla al-jahlu, ya, qabla al-mauti mautun li ahlihi. Fa'idzamuhum qabla al-kuburi kuburu. Kebodohan itu merupakan kematian bagi orangnya sebelum dia mati. Dan badannya adalah kuburan sebelum dia dikubur. Maka orang yang bodoh seperti mayat hidup berjalan ke sana kemari. Pokoknya jangan ini. Di Quran juga kata tadi hadis mengatakan juhal, ya, fa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh. Ya, jadi enggak ada masalah. Tapi sekarang kita kalau nulis bodoh bo de punya hilang sama hanya bot gitu aja. Pakai bintang-bintang, ya, jadi masalah, ya, berarti nggak orang Indonesia nggak konsis dengan bahasanya sendiri. Terus mau dikatakan bagi apa? Wong bodoh katakan bahasa Indonesia, ya kan? Tidak konsis. Bodoh bahasa Indonesia. Kalau mau dihapus, dihapus dulu dari ejaan yang disempurnakan EYD, dihapus baru diganti dengan kata tidak tahu. Nah sekarang ini. Ini apa ya, semacam ya, bingung sendiri maksudnya, sudah itulah, ya, makanya bingung sendiri, bikin sendiri bingung sendiri, ya. Maka kita jangan ragu-ragu sekarang, ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik, ya, bodoh itu bahasa Indonesia, ya. Maka di sini tertipunya sebagian orang yang bodoh dengan firman Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya, wahai manusia, apa yang memperdaya kamu untuk melakukan dosa kepada Allah? Jawabannya apa? Fayaqulu karamuhu, ya, kemuliaannya. Dengan ayat ini, ya, jadi orang Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, wahai manusia, apa yang membuat kamu itu, yang memperdaya kamu sehingga berbuat dosa kepada Allah yang maha mulia, yang maha karim? Ya karimnya dia, karimnya Allah Ta'ala. Karena Allah maha karim, saya berbuat dosa, pasti diampuni sama Allah. Itu namanya terkecoh, tertipu, alias gagal. Gagal paham, ya, zaman sekarang orang mengatakan gagal paham, ya. Ya ini para jamaah. Waqad yaqulu ba'dhum annahu laqana al-muqtar hujjatahu wa hadza jahlun qabih, ya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang tertipu tadi telah menyampaikan hujjahnya, ya. Jadi justru ketika ditanya, kenapa kamu berbuat dosa? Apa yang telah mengicuhkan kamu? Yang telah memperdayamu sehingga kamu berbuat durhaka dan dosa kepada Allah yang maha mulia? Apa jawabannya? Ya kemuliaannya Allah. Karena Allah mulia, saya berbuat dosa. Nah ini. Ya. Ya ayat ini. Berarti apa? Ya, salah paham, ya. Wa innama gharrahu bihil ghurur wa huwa syaitan. Sesungguhnya yang telah memperdaya dia berbuat dosa yaitu tertipunya dia. Dia tertipu. Siapa yang menipu? Syaitan. Wa nafsuhu al-ammaratu bis-su', dan nafsunya yang selalu menyuruh kepada perbuatan buruk. Setan sudah bersumpah, ya. Waqala bi'izzatika la'uwiyannahum, waqala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Allah, dengan demi kemuliaan-Mu aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-Mu yang mukhlas. Dan juga nafsu kita, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Wa ma ubarri'u li nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, kata Zulaikha. Sesungguhnya nafsu itu ammaratun bisu, ammarah. Yang sirah mubalaghah. Dari kata amirah mubalaghah. Apa maksudnya? Ya, nafsu itu punya sifat ammarah. Ammarah itu silah mubalaghah dari amirah. Itu apa? Selalu dan selalu menyuruh untuk berbuat jahat. Nah ini. Ya. Setan, iya. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika wa qarinuhu minal malaika." Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka, faqala wa iyyaya. Walakin ani Allah fa aslama wa la ya'muru illa bil khair. Akhrajahu Muslim. Tidaklah masing-masing kalian kecuali diberi korin dari jin dan malaikat. Termasuk kau ya Rasulnya, termasuk saya, termasuk aku. Tapi Allah telah menolongku sehingga korin aslama, masuk Islam, atau aslama tunduk sehingga tidak menyuruh kecuali kebaikan. Tapi korin kita setan, jin, ya. Setan dari bangsa jin selalu membisikkan. Bahkan setan dari bangsa manusia juga selalu membisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Itu yang membuat terkecoh, termasuk yang salah, yang punya pemahaman sesat ini. Itu yang mengecoh, ya, sehingga menyampaikan pemahaman yang sesat kepada manusia. Oleh karena itu, para jemaah rahmati Allah, ya, jangan heran kalau dakwah salafiyah itu punya prinsip apa? Ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang-orang yang menyimpang termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Oleh sebab itu, ya jangan heran terkadang ya disebut benar sendiri, ya. Kemudian kok semua yang lain salah, begini salah, begitu salah. Ukuran benar dan salah adalah ad-dalil. Menggunakan dalil dengan pemahaman salafus saleh, maka prinsipnya ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Salafus saleh mengikuti Quran dan sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh. Kita contohkan tadi, ada apa? Ada inkonsistensi, tidak konsis, ya. Sehingga ketika memegang ayat ini, ayat yang lain seakan tidak berlaku. Namun ahlus sunnah, salafus saleh tidak demikian. Ya, tinggal sebutkan apa perkaranya, apa persoalannya. Kembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Itu yang selamat para jemaah rahmat ya Allah. Ya. Dan yang mengecoh adalah wajahluhu wa hawahu, kebodohan dan hawa nafsunya. Wa ata subhanahu bilafdin al-karim wa huwa sayyidul adibul muta' alladhi la yanbaghi al-iltirar la yanbaghi al-iltirar bih wa la ihmalu haqqih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan lafaz al-karim, maknanya as-sayyid al-azim al-muta' as-sayyid, ya, Al-Azim yang Maha Agung, Al-Muto' yang ditaati. Itu maksudnya Al-Karim. Ya. Tafsir Al-Karim, As-Sayyidul Azimul Muto'. Ya. Kalau ada orang mulia, ya diagungkan. Maksudnya dihormati. Apalagi zat yang Maha Mulia, diagungkan, ditaati. Bukan malah karena kemuliaannya, karena sifat karomnya, ya sudahlah, gak apa-apa kamu bersalah. Ya sudah, saya bersalah karena dia punya sifat karom. Seharusnya zat yang punya sifat karom ditaati, diagungkan, ya. Sehingga apa? La yanbaghi al-iltiraru bih. Tidak pantas, tidak selayaknya tertipu dengan pemahaman itu. Wala ihmalu haqqihi, dan tidak meremehkan haknya Allah, ya. Sehingga apa? Fawada'a hadzal muqtar, ya, fawada'a hadzal muqtar al-ghurura fi ghayri mawdi'ihi. Ya. Sehingga orang yang tertipu tadi meletakkan ketertipuannya bukan pada tempatnya, wa tarra biman la yanbaghi al-iftiraru bih, dan dia tertipu dengan orang yang tidak pantas tertipu dengannya. Ya, sama orang sesat kok tertipu. Ya. Sama orang yang ngaku nabi tertipu. Coba ngaku nabi ini. Makanya sering saya katakan, kalau di negeri kita ini ternyata berjualan apa saja banyak orang yang mau beli. Laku, laris, manis. Sampai orang mengaku nabi juga laku. Oleh sebab itu, kita yang menyampaikan dakwah yang hak ini jangan ragu. Kita yang menyampaikan dakwah salafiyah sekarang ini jangan ragu. Kita di atas kebenaran. Jangan takut orang tidak ikut. Jangan takut orang tidak mau ngaji. Sampaikan, jangan disimpan. Mana yang hak? Betul, ya, ada skala prioritas. Ya, skala prioritas fiqhu awaliyatnya tauhid dan sunnah. Ya, oleh karena itu prinsip dakwah salaf sebagaimana dalam kitab itu durar min usul ahli al-athar 6, ya, prinsip dakwah salaf itu apa? Yang pertama, ikhlasuddin lillah. Memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Yaitu apa? At-tauhid, menegakkan tauhid sebagai realisasi asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, at-tariq wahid, jalan cuma satu, yaitu apa? Ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah nabi. Berarti apa? Kita harus menegakkan tauhid, ya, kemudian menyingkirkan kesyirikan, menegakkan sunnah, kemudian apa? Kita menjelaskan bagaimana bahayanya bid'ah. Dan yang ketiga adalah apa? Yaitu ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis saleh, mengikuti Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh. Yang keempat tadi, ar-raddu 'alal mukhalif min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang membantah orang-orang yang menyimpang termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian nailu su'dud bil ilm, ya, meraih kemuliaan dengan ilmu. Dan terakhir, at-tasfiyah wa tarbiyah. Yaitu apa? Tasfiyah, membersihkan. Tasfiyah bertarbiyah, mendidik. Ya, membersihkan mana syirik diganti dengan tauhid, bid'ah diganti dengan sunnah, maksiat diganti dengan ketaatan, hadis-hadis yang palsu disingkirkan, dan seterusnya. Tafsir-tafsir yang salah, nah, ini tasfiyah dan tarbiyah. Mana yang benar? Ayo kita ambil, kita lanjutkan. Nah, ini beliau sedang mentasfiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sedang mentasfiyah, membersihkan pemahaman-pemahaman yang sesat. Bukan tidak berdalil, berdalil itu lebih parah. Ya, Khawarij berdalil, Mu'tazila berdalil. Semua al-firaq ad-dallah mereka berdalil. Tapi pemahaman dalilnya bukan pemahaman salafus saleh. Kalau tidak berdalil, mungkin tidak ada orang yang ikut. Tidak ada orang yang mengikuti mereka. Ya. Namun dalilnya dalam beristidlal, ya, itu yang tidak tepat, ya. Oleh karena itu kata beliau, ya, waqtarra biman la yanbaghi al-ightiraru bihi. Ya. Orang terkecoh, tertipu dengan orang yang tidak pantas untuk terkecoh dengan itu. Ya. Seperti apa? Orang tidak sholat, mungkin juga kencing tidak cebok, tidak istinja, pali, sampai seperti itunya. Orang gila, dianggap sebagai wali, ternyata terkecoh dan tidak pantas. Bahkan seharusnya kalau ada orang berpenampilan sebagai ulama, ya jangan sampai terkecoh juga. Tinggal apa yang disampaikan, kecuali memang dikenal memang sebagai ulama. Ya. Nah ini para jemaah, apalagi kepada mereka yang memang tidak pantas untuk kita terkecoh, tidak pantas untuk kita tertipu. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Umar mengatakan apa? Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Fanzur amman ta'khudh, khudh 'anil ladina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladina malu. Ini sebagai peringatan agar tidak terkecoh, disuruh melihat ya agamamu, hati-hati. Ya, diibaratkan oleh beliau, karena itu darah dan dagingmu. Kita tidak mau darah daging kita kena racun. Ya. Perhatikan dari siapa kamu mengambil, ambillah dari orang yang istiqomah, jangan mengambil dari orang yang menyimpang. Istiqomah dalam akidah, lurus akidahnya, lurus manhajnya. Jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang, para jemaah. Ya ini merupakan perhatian apa merupakan perkara yang penting. Ya. Al-isnad minad-din. Lau al-isnad laqala mangqala al-isnadu minad-din. Ya. Lau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Muhammad bin Sirin. Sanad bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang bicara apa yang dia mau dan siapa yang mau bicara. Nah, ini para jemaah. Oleh karena itu jangan terkecoh. Ulama ahlu sunnah tidak akan pernah tertipu. Ya, orang awam ahlu sunnah satu orang, ya akan bisa menghadapi 1000 dari alimnya ahlul bidah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak akan terkecoh. Karena itu kalau kita terbiasa mengaji bersama mereka yang memahami, memiliki pemahaman ahlu sunnah, memiliki pemahaman salafus soleh, kita tidak akan terkecoh. Ketika ada sesuatu yang aneh, yang gharib, itu akan dengan sendirinya seakan-akan ada apa ya? Ada sensor. Ah, ini kayaknya sepertinya kok tidak pas ya. Nah, tidak langsung ditelan, ditanya. Pasti akan bertanya, bagaimana? Iya benar, tidak benar itu ya. Akan ada. Coba antum perhatikan. Ya. Nah, oleh sebab itu memang kewajiban para ustaz, para dai ya sesuai dengan kemampuan tentunya untuk mengajarkan kepada umat dengan taksilul ilmi. Ya. Mengajar secara mendasar. Sehingga apa? Dengan dasar-dasar tersebut tidak mudah terkecoh. Antum pelajari al-usulus salasa. Pelajari al-qawaidul arba. Pelajari kasyfus syubhat, nawaqidul Islam. Ini hal-hal dasar. Ya. Dan kebetulan alhamdulillah di sini dipelajari alhamdulillah itu. Al-Usulasa ada, Al-Qawaidul Arba ada. Ya. Maka kita kalau sudah memiliki pemahaman yang dasar, tidak akan mudah terkecoh. Seandainya ada al-iktiror, ya, yaitu tipu daya, tidak akan mudah. Antum sensornya akan akan menyala dengan sendirinya, ya. Seperti parabola akan menangkap sinyal selemah apapun, apalagi kuat. Ya, selemah apapun gelombangnya, ya, seperti handphone kalau bagus selemah apapun ini akan tertangkap, akan diproses. Apa outputnya? Oh iya, ini salah, tidak sesuai dengan pemahaman salaf, tidak sesuai dengan pemahaman ahlus sunnah, meskipun mengatakan sebagai ahlus sunnah, akan terlihat para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu jangan berhenti untuk belajar dengan yang mendasar, ya. Taksilul ilm, ya. Dan ini memang kewajiban para dai, para ustaz, sesuai dengan kemampuan tentu saja. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini, ini ada informasi di Radio Roja ada apa namanya? Ada perbaikan ya, sehingga tidak bisa ada tanya jawab ya. Mohon maaf kepada para jemaah dan juga kepada para pemirsa dan pendengar Roja. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman yang penuh dengan fitnah, mohon taufik kepada Allah taala agar diberikan mana yang hak sehingga kita bisa menjalankan dan mana yang batil sehingga kita bisa menjauhinya. Karena dalam kondisi fitnah semacam ini ya, manusia mudah tertipu dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dirasa. Karena kalau perasaan semata-mata yang dipakai, para ulama mengatakan al-awatif awasif ya, al-awatif awasif. Perasaan bisa jadi badai yang bisa menghabiskan semuanya ya. Sekarang sudah terjadi tuh angin lisus juga terjadi, tornado terjadi, kita lihat. Jadi kalau hanya mengandalkan perasaan, wah kita umat Islam masuk begini, orang Islam begini, al-awatif awasif ya. Jadi kalau semata-mata perasaan yang dipakai, apa yang terjadi? Awasif, badai ya, yang mengerikan ya, badai yang mengerikan yang bisa meluluh lantakkan apa yang ada. Maka dalam kondisi fitnah, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menjelaskan hadis-hadis tentang masalah fitnah, yaitu apa? Yaitu hendaklah memegang kepada ilmu syar'i. Ya, hendaklah kita berpegang kepada ilmu syar'i, jangan berpegang kepada perasaan. Ya. Kalau ilmunya mengatakan begini, maka jauh-jauhi perasaan. Karena apa? Fitnah pada zaman sekarang, fitnah kesesatan sangat banyak sekali. Ya, dan Al Hasan Al Basri mengatakan, inna hadhil fitnah ida akbalat arafaha kullu alimin, wa ida adbarat arafaha kullu jahilin. Sesungguhnya fitnah itu kalau mau datang sudah tercium. Ketika mau datang sudah dirasakan oleh siapa? Oleh orang yang berilmu. Ketika sudah lewat baru disadari oleh siapa? Oleh orang yang bodoh. Oh ternyata begini ya, ya menyesal, sudah habis, sudah darah tumpah, sudah begini, sudah begitu. Ya, nah maka dengan cara apa? Dengan cara ilmu syar'i, ilmu yang akan menuntun kita, ilmu yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Al ilmu yufidul yakin, ilmu memberikan keyakinan. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian mereka sebagai apa? Sebagai a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, imam-imam yang menggunakan petunjuk kami, yang bertunjuk dengan perintah kami. Wakanu bi ayatina yuqinun, kepada ayat kami mereka yakin. Apa kata Syaikhul Islam? Bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Sabar dan yakin inilah menghadap fitnah berupa syubhat dan syahwat. Syubhat tidak mungkin diangkat kecuali dengan ilmu. Ilmu memberi faedah al-yakin. Syahwat juga tidak bisa dihadapi kecuali dengan sabar. Nah ini fitnah ini sekarang sedang tidak, bukan sekarang, kapan sampai kapanpun akan senantiasa ya menghantui kita. Sebagaimana Nabi bersabda terakhir, yaitu apa? Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda fa ay qalbin ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sauda. Wa ayqal bin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun baydha hatta ta'udal qulub ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalquzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Rawahul Bukhari an Hudzaifah bin Yaman. Senantiasa fitnah ditawarkan kepada hati, termasuk tadi yang sampai oleh Ibnu Qayyim, fitnah berupa syubhat, pemahaman yang sesat dipaparkan senantiasa pada hati, sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih, hingga hati terbagi menjadi dua, hati yang hitam seperti belanga, hitam yang terbalik, sehingga apa? Tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkar yang mungkar. Yang tauhid dikatakan kesesatan, yang kesyirikan dikatakan kearifan lokal, ya. Yang sunnah dikatakan agama baru, sementara perbuatan bid'ah tidak ada tuntunan dari Nabi disebut sebagai bid'ah hasanah dan seterusnya. Ya, ini para jemaah. Dan apa? Hati yang putih tidak akan pernah mencelakakannya, tidak akan bisa memengaruhi fitnah apa saja selama langit dan bumi masih tegak. Bagaimana bisa membuat hati kita putih? Ya, tidak lain adalah Quran dan Sunnah yang dipahami oleh salaful ummah. Sampai di sini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.